Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Faqala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babun ada'ul khumusi minal iman. Tsumma qala hadatsana Ali ibn al-Ja'd qala akhbarana Syu'bah an Abi Jamrah annahu qala kuntu aq'udu ma'a Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi jalisuni ala sariri. Faqala aqim indi hatta aj'ala laka sahman min mali. Faqamtu ma'ahu shahraini thumma qala inna wafda Abdul Qais lamma ataw an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala manil qaum au manil wafdu qalu Rabi'ah qala marhaban bil qaumi au bil wafdi ghayra khazaya wala nadama. Faqalu ya Rasulullah inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril harami wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffari mudhar famurna bi amrin faslin nukhbir bihi man wara'ana wa nadkhil bihil jannah was'aluhu 'anil ashribati fa amarahum bi arba'in wa nahahum an arba' amarahum bil iman billahi wahdah wa la tadruna mal iman billahi wahdah qalu allahu wa rasuluhu a'lam qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa itauz zakati wa siyam ramadan wa an tu'tu minal maghnamil khumsa wa nahum an arba anil hantami wad dubai wan nafiri wal muzaffati wa rubbama qala al muqabba al muqay al muqayyari wa qala ihfaduhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala al-mabuth rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babu ada'il khumusi minal iman. Bab bahwa mengeluarkan al-khumus, ya, mengeluarkan al-khumus adalah bagian dari keimanan. Di riwayatnya disebut babun, ya, babun ada al-khumusi minal iman, dicetakan al-Munir, ya. Baik, al-khumus itu adalah pembagian untuk ghanimah. Demikian pula al-fai' ada takhmis, dibagi menjadi lima. Dan mengeluarkan seperlima dari ghanimah itu dianggap bagian dari keimanan. Nah, dianggap bagian dari keimanan. Dan ini akan diterangkan oleh Al-Bukhari di sini. Di dalam hadis tentang wafat Abdul Qais. Baik. Dan ini beliau ingin menunjukkan bahwa iman itu selain dari apa yang telah diterangkan kesempurnaannya, ada hal-hal yang merupakan pelengkap-pelengkap iman, bagian dari keimanan. Inilah salah satunya. Beliau bawakan hadith, kata beliau, haddatsana Ali ibn al-Ja'd qala haddatsana faqala akhbarana Syu'bah wa huwa Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri an Abi Jamrah wa huwa Nasr ibn Imran الضبعي نعم كتب لي قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره كتب ابن عباس كتب أبو جمرة aku duduk bersama ابن عباس radhiyallahu anhuma, beliau mendudukkan aku di atas sarirnya, di atas tempat duduk beliau. Iya. Nah, dan di riwayat yang lain Abu Jamrah berkata, utarjim bainahu wa bainan nas, saya menerjemah antara Ibnu Abbas dan antara manusia. Dan menerjemah itu punya dua makna ya, bisa bermakna dia mentransfer dari satu bahasa ke bahasa yang lain, dia terjemahkan. Dan menerjemah bisa bermakna dia menyampaikan ucapan Ibnu Abbas, menukil ucapannya. Jadi bagi orang yang luput, tidak dengar, dia sampaikan, dia sambung. Iya. Baik. Kata Ibnu Abbas, akim indi hatta aja'ala laka sahman min mali. Kata beliau, duduklah engkau di sisiku hingga aku menjadikan untukmu satu bagian dari hartaku. Dan terdapat ya kebiasaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kalau dia melihat dari seorang penuntut ilmu diharapkan kebaikannya untuk Islam dan kaum muslimin, dia berikan perhatian. Sampai Ibnu Abbas rela untuk memberi Abu Jamrah bagian dari apa? Hartanya. Iya. Sebab orang-orang yang diharapkan bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, apabila disedekahkan untuk mereka, itu pahalanya tentunya bernilai ganda daripada diberi kepada orang sekadar yang perlu saja. Kata Abu Jamrah, faqamtu ma'ahu syahraini, maka saya pun tinggal bersama beliau 2 bulan. Thumma qala, kemudian beliau berkata, inna wafda Abdul Qais lamma ataun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian Ibn Abbas berkata, sungguhnya wafat Abdul Qais. Nah, di sini karena Abu Jamrah dari Bani Abdul Qais, maka Ibnu Abbas bercerita tentang kisah wafat Abdul Qais ketika mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wafat itu adalah rombongan, yang mereka rombongan dari Bani Abdul Qais. Iya. Di dalam sirah disebutkan banyak rombongan yang pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, puluhan jumlahnya. Iya. Dan Syekhu Syuyukhina Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala, beliau menyebutkan rombongan-rombongan itu di dalam amali beliau tentang sirah nabawiyah. Yang paling pertama beliau sebutkan adalah rombongan Abdul Qais ini, wafat Abdul Qais. Nah, ya mereka rombongan yang masyhur. Tatkala mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala manil qaum? Maka Nabi bertanya, manil qaum? Siapakah kaum yang datang? Au manil wafdu? Beliau bertanya, siapa al-wafd? Siapa rombongan yang datang? Qalu Rabi'ah, maka dikatakan Rabi'ah. Ya, ini suku besarnya ya, disebut Rabi'ah. Qala marhaban bil qaumi au bil wafdi ghair khazaya wala nadama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berkata, marhaban bil qaum, ya selamat datang, saya menyambut dengan sambutan yang sangat bergembira terhadap al qaum, rombongan yang datang, ghairu khazaya wala nadama, tidak ada kehinaan dan tidak ada penyesalan. Maksudnya kalian datang, ya, dan kami sambut sebagai orang yang sangat bergembira, orang yang akan memuliakan tamunya, sehingga sang tamu tidak akan merasakan suatu kehinaan sama sekali. Nah, dan ini termasuk dalil yang dipakai oleh para ulama tentang disyariatkan untuk menghargai para penuntut ilmu, untuk menyambut, mentarhid para penuntut ilmu. Sebab Nabi berkata marhaban bil qaum, dan dimaklumi bahwa wafat Abdul Qais ini mereka datang untuk belajar, datang untuk mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya kami tidak mampu mendatangimu kecuali di bulan haram. Ya, syahrul haram. Nah, jadi mereka hanya mampu untuk datang di bulan haram saja. Dan bulan haram itu, ya, yang dimaksud di sini adalah bulan Rajab, sebagaimana yang datang dalam sebagian riwayat. Dan bulan haram ada berapa? Ada 4. Inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang haram dari 12. 4 ini apa? Bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian bulan sekarang ini yang kita berada dalamnya, bulan Muharram. Iya. Dan bulan apa? Bulan Rajab. 4 bulan. Iya. Baik. Kata beliau, faqalu tayyib wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffari mudhar, antara kami dan antara engkau ada suku ini, kabilah ini, dari kabilah mudhar. Nah, dan kabilah mudhar ini termasuk kabilah yang paling keras permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Dan Bani Abdul Qais ini rumah-rumah tempat tinggal mereka di Bahrain, dari ujung-ujung wilayah Irak. Iya. Maka suku-suku Mudhar yang antara mereka dengan Medina itu hanya mereka bisa lewati di bulan haram saja. Adapun di selain itu mereka tidak mampu lewat. Dan terdapat bahwa orang Arab itu termasuk kaum musyrikin, mereka menghormati bulan-bulan haram. Mereka hormati. Ini menunjukkan bahwa ada sebagian dari syariat yang mereka hargai. Tidak semuanya mereka tentang. Iya. Kemudian kata mereka dalam kelanjutan pembicaraan, "Fabur Nabi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana wa nudkhil bihi al-jannah." Maka perintahlah kami dengan perkara pokok, perkara pemutus. Jadi perintah pemutus Ya, yang dengan perintah itu kami beritakan kepada orang di belakang kami dan kami masuk dengannya di dalam surga. Ya. Terdapat ya bahwa seorang kalau menuntut ilmu diambil yang prioritas, yang paling utama dahulu. Karena itu ilmu dua macam. Ada ilmu yang fardu ain, dan ada ilmu sifatnya apa? Fardu kifayah. Ya. Maka seorang mendahulukan ilmu-ilmu yang merupakan fardu kifayah, ilmu-ilmu yang merupakan fardu ain di atas hal yang merupakan fardu kifayah saja. Iya. Dan ini manhajiyah dalam talabul ilmu. Pandai melihat waktu, pandai melihat keadaan, dan pandai memilih apa yang dia pelajari. Karena itu rombongan Abdul Qais ini langsung minta amrin faslin, perkara yang memutus. Kami beritahukan kepada orang di belakang kami. Nah, terdapat bahwa ilmu itu ya, tidak hanya diambil manfaatnya sendiri, tapi dari ilmu tersebut juga faedahnya diambil oleh orang-orang selain dari mereka, orang-orang di belakang mereka. Nah, wa nudkhil bihil jannah, dan kami masuk di dalam surga dengannya. Ini yang paling utamanya. Bahwa dia belajar ada tujuannya. Untuk apa? Masuk ke dalam surga. Dan perintah yang dia tanyakan untuk diamalkan supaya masuk ke dalam surga. Inilah semangat umat terdahulu, para sahabat, keimanan mereka. Ya, berbeda dengan sebagian manusia di masa ini, apalagi bahkan juga kadang sebagian penuntut ilmu. Kadang kalau dia belajar, belajarnya bukan dia pikir masuk surga, tapi dia pikir bagaimana dia menjadi seorang alim, dia bisa baca kitab, bisa begini, bisa begitu. Ya, harus diketahui maksud utama dari belajar itu apa. Yaitu seorang beribadah dengannya dan masuk di dalam surga karenanya. Nah, wasa'aluhu anil ashribah, dan mereka juga bertanya tentang minuman-minuman. Iya. Fa amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah mereka dengan empat perkara dan melarang mereka dari empat perkara. Ini apa namanya? Mempercantik dalam ta'lim. Syarat Nabi kalau mengajari seperti itu. Ya, beliau diajari di sini empat-empat. Kadang di sebagian keadaan beliau ajarkan tiga, tujuh, lima. Ya, dua perkara. Ini dari khusnul ta'lim. Sebab seorang alim hanya pandai memberikan rumusan-rumusan singkat untuk orang yang bertanya, kemudian dia pahami, menjadi bekal untuknya. Iya, walaupun dia memiliki banyak nasihat, banyak hal, tapi dia lihat yang paling pokok. Di sini disebut empat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika beliau melarang, beliau juga melarang dari empat saja. Iya, beliau hanya melarang dari empat. Karena dan kalau kita perhatikan apa yang dilarang nanti, yang dilarang ini semuanya berkaitan dengan minuman. Sebab ini minuman-minuman yang banyak di kalangan orang Arab dan mungkin di kalangan orang yang bertanya di sini dari Abdul Qais. Iya. Ini larangan beliau terarah pada empat hal. Padahal larangan syariat banyak jumlahnya. Dipilihkan oleh Nabi empat perkara. Inilah husnul ta'lim namanya. Iya. Tepat di dalam memberikan pengajaran. Baik. Kata beliau, amarahum bil imani billahi wahdah. Beliau memerintah mereka untuk beriman kepada Allah saja. Qala tadruna mal iman billahi wahda, begitu menyebut keimanan. Ya, maka beliau tanya, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah saja? Nah, jadi beliau sudah ingin menyebutkan 4 poin ya. Itu masuk di poin pertama. Beliau tekankan poin pertama dengan bentuk pertanyaan. Atadruna mal iman billahi wahda, tahukah kalian apa itu keimanan kepada Allah semata? Ini supaya kena ya. Nah, agar supaya lebih tertanam di dalam hati. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka beliau berkata, atau mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan, qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Keimanan kepada Allah semata itu artinya syahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah. Nah, itulah keimanan seluruhnya, sebab itulah keislaman. Di dalam syahadat terdapat penetapan bahwa yang diibadai hanyalah Allah. Iya. Dan terkandung juga di dalamnya penetapan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Dan di dalam kalimat la ilaha illallah terdapat an-nafi wal itsbat, penafian dan penetapan. Penafian bahwa segala yang diibadahi kecuali Allah itu adalah batil, dan penetapan bahwa hanya kepada Allah yang diibadahi. Dan pada kalimat la ilaha illallah terdapat 8 syarat yang merupakan konsekuensi la ilaha illallah. Dan pada ucapan Muhammad adalah Rasulullah juga terdapat pokok di dalam syariat itu. Karena pengakuan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah pada segala perintah beliau. Yang kedua, meninggalkan segala yang beliau larang. Kemudian yang ketiga, ya, membenarkan apa yang beliau beritakan. Dan yang keempat, tidak boleh melakukan suatu apapun dari agama kecuali dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Jadi ini semuanya adalah keimanan. Itulah keimanan kepada Allah semata. Yang kedua, perintah yang kedua, wa iqamus shalah, dan menegakkan salat. Yang ketiga, wa itauz zakah, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa shaum ramadan, puasa ramadan. Wa tu'tu minal magnam al-khumus, dan kalian memberi 1/5 dari magnam. Ini 1/5, penjelasan bahwa diberi 1/5 dari magnam, dari ghanima. Ini apakah hal yang kelima atau yang keempat? Nah, ini silam pendapatnya dalam menghitungnya. Ya. Dan sebagian ulama menghitung bahwa penyebutan al-khumus ini masuk dari keimanan. Masuk dari keimanan kepada Allah. Dan ini menguatkan sisi pendalilan Al-Bukhari rahimahullahu taala di judul bab. Iya. Dari menghitung dengan cara lain disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini. Nah. Baik. Kemudian kata beliau, wanahakum an arba, dan beliau melarang mereka dari 4 hal. Yang pertama, anil hantam, dari al hantam. Ya, al hantam ini ditafsirkan ya dalam sebagian riwayat bahwa dia adalah nabi yang dimatangkan sebagai khamar di kendi. Jadi hantam ini kendi. Iya. Baik. Jadi dia seperti kendi. Ya, dimaklum ya hantam ini. Kalau ingin membuat khamar, masukkan saja di dalamnya nabid, pakai itu minuman dari korma atau dari anggur. Ya, disimpan di hantam tersebut, berapa lama akan berubah menjadi khamar. Ya, ini minuman maruf, hantam. Dan yang kedua, wad-dubba. Dan dilarang dari ad-dubba. Ad-dubba ini labu. Labu kering. Ya, sama ya, tempat minuman juga. Jadi simpan di dalamnya minuman dan dibiarkan sampai dia menjadi khamar. Dibiarkan sampai menjadi khamar. Yang ke berapa? Yang ketiga, al-muzaffat. Hah? Yang ketiga an-nakir. Yang ketiga an-nakir. Nah, an-nakir ini dia dari akar pohon kurma. Ya, akar pohon kurma. Dari akar pohon kurma ini dilubangi, kemudian dibuat jadi bejana. Ya, seperti bejana, disimpanlah minuman di situ. Ya, sampai menjadi khamar. Dan yang keempat, al-muzaffat. Warubbama qala al-muqayyar. Ini sama ya. Iya. Jadi dia adalah sesuatu yang ditempel. Muqayyar ini dengan qair. Ini ibaratnya tempat-tempat minuman semuanya. Yang disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwa dari riwayat di Musnad At-Tayalisi dari Abu Bakrah, beliau terangkan bahwa dubba itu minumannya penduduk Taif. Mereka ambil apa tadi? Hah? Labu, kemudian mereka lubangi, lalu mereka masukkan di dalamnya anggur, kemudian mereka tanam. Iya, labu ini hingga menjadi khamar, hingga mati, maksudnya sampai berhasil menjadi khamar. Ya, kalau an-nakir itu penduduk Yamamah. Jadi mereka melubangi, nakirin dari muqayyar ya, kayak dipatuk begitu, dilubang-lubangi. Ya, itulah dari akar pohon kurma itu tadi. Mereka ambil kurma, mengambil rutab dan bisr, lalu ya, mereka simpan di situ sampai mati. Dan hantam ini kendi-kendi yang mereka masukkan di dalamnya khamar. Ya. Dan muzaffat juga seperti itu. Dia adalah kendi-kendi atau bejana-bejana yang disimpan di dalamnya zafat. Jadi ini tafsir dari siapa? Abu Bakrah. Dan tafsir sahabat, apalagi di masa mereka hidup, ini lebih apa? Lebih mu'tamad. Lebih menjadi sandaran. Qala ihfadhuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafallah bejana-bejana atau hafallah kalimat-kalimat itu tadi yang diperintah dan dilarang, dan kabarkanlah dengannya siapa yang di belakang kalian. Ya. Terdapat ta'lim ya. Menyampaikan ilmu pada keluarga, orang-orang yang di belakang kita. Sebab itu yang paling didahulukan. Ketika turun ayat wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil keluarga terdekat beliau. Ya, dari pamannya, bibinya, putrinya. Kemudian beliau panggil suku Quraisy, Dan beliau berkata, ishtaru anfusakum minallah fa inni la ughni ankum syai'an. Belilah diri kalian, bebaskan diri kalian di sisi Allah. Iya. Sungguhnya aku tidak mampu memberi manfaat apapun kepada kalian. Baik. Jadi ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka demikian pula sini beliau ajarkan kepada para sahabatnya. Ya, dan terdapat di dalam hadis ini juga syariat rihlah dalam menuntut ilmu. Syariat rihlah, melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Ya. Dan terdapat di dalam hadis bahwa dari kebiasaan as-salaf, mereka mendatangi para ulama untuk bertanya dan mengambil ilmu. Bahkan kadang mereka melakukan rombongan perjalanan untuk bertanya satu masalah saja, satu hal saja yang berkaitan dengan ilmu. Iya. Dan terdapat di dalam hadis ini bagaimana harusnya seorang penuntut ilmu itu bersabar. Perhatikan ya, kaum dari as-salaf ini, kesabaran mereka. Ya, menempuh segala bahaya. Sampai rintangan-rintangan mereka jalani untuk hal tersebut. Baik. Ya. Selesai hadis ini ya. Ya, selesai. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.